Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata-mata karena limpahan taufik hidayah darinya kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Al-Syeikh Al-Doktor Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Setelah kita mengkaji mengenai rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat, maka kita masuk pada bab mengenai tata cara salat Nabi, yang di situ digabungkan antara rukun, wajib, sunnah, dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah tata cara sholat dari awal sampai akhir. Kalau kemarin terpisah, tersebutkan yang rukun dari sholat itu apa saja, yang wajib dari sholat apa saja, yang sunnah dari sholat apa saja. Setelah kita fahami hukum masing-masingnya, bagaimana kita gabungkan perkara-perkara tersebut ke dalam sebuah rangkaian sholat dari awal sampai akhir. Qala hafizahullah, babun fi sifatis sholat. Bab mengenai tata cara sholat. Ba'da an bayyanna arkanas sholat wa wajibatiha wa sunanaha al-qawliyah wal-fi'liyah. Setelah kita terangkan mengenai rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, baik yang sunnah ucapan ataupun sunnah gerakan, nuridu an nadhkura sifatas sholati, maka kami ingin untuk kami sebutkan tata cara sholat al-mustamilati ala tilkal arkanil wal wajibati was sunan, yang mencakup rukun-rukun tersebut, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Hasbama waradat bihi nususu, sebagaimana yang terdapat dalam nas-nas min sifati salatin nabi, dari tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litakuna qudwatan lil muslim, agar tata cara salat Nabi tadi menjadi contohan bagi seorang muslim. Amalan biqaulihi, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini hadis yang sangat penting. Hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sepantasnya bagi kita menghafalkan hadis tersebut, ya. Shallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Menjadi landasan pokok di dalam kita mencontoh Nabi dalam setiap gerakan dan bacaan dari salat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang ditanya salat yang benar itu yang seperti apa? Jawabannya adalah salat yang sebagaimana diperbuat oleh Nabi. Seorang dikatakan benar salatnya ketika apa? Salatnya dia sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari gerakan-gerakannya, dari bacaan-bacaannya, bahkan dari ruhnya berupa kekhusyuan sebagaimana beliau mengerjakan salat dengan khusyuk. Wa ilaika siyaqu dzalik. Maka bagimu pemaparan hal tersebut. Kata beliau hafizahullah memulai mengenai tata cara salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, istaqbala al-qiblah. Beliau menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wastaqbala bi butuni asabi'ihi al-qiblah. Dan beliau menghadapkan telapak tangan beliau ke arah kiblat. Wa qala Allahu akbar, dan mengucapkan Allahu akbar. Jadi pertama, ketika seorang ingin sholat menghadap kiblat, dia angkat tangan dengan apa? Menghadapkan telapak tangan ini, butun asabi, telapak tangan menghadap ke kiblat. Jadi mungkin kalau kita melihat sebagian kaum muslimin ada yang istilahnya mencondongkan. Ini kurang tepat. Yang diterangkan para ulama bahwa telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Atau sebagian yang menghadap ke bawah. Ya. Begitu. Ini juga tidak tepat. Menghadap ke kiblat. Di sini tidak disebutkan, tetapi dalam penjelasan para ulama yang lain bahwa ketika mengangkat tadi bisa sejajar dengan pundak, ya, bisa sejajar dengan telinga. Jadi ketika mengangkat diangkat sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Maka berarti perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi ketika ada yang mengangkat lebih dari itu, tidak terlalu tinggi, atau kurang dari itu, terlalu rendah. Apakah perut, apakah cuma sedada. Jadi kalau terlalu rendah pun berarti apa? Kurang tepat. Ya, barakallahu fikum, sejajar dengan bahu atau telinga, sehingga tidak perlu pula sampai menempelkan ibu jari ke telinga. Sebagian menyebutkan sampai apa, menyentuh daun telinga ibu jari. Ini juga tidak perlu yang seperti ini, karena yang dibimbingkan Nabi cukup sejajar dengan telinga, bukan ditempelkan apa ke telinga. Dan yang dimaksud sejajar di sini adalah bahwa ketika mengangkat tingginya setinggi pundak atau setinggi apa? Telinga. Wallahualam, sebagian mungkin memahami sejajar itu jadi begini, ya, ditarik sehingga lurus dengan pundak. Ini juga tidak tepat. Jadi artinya kita mengangkatnya yang ketika kita mengangkat tadi tingginya apa? Setinggi bahu pundak ini atau setinggi telinga. Nah, waqal Allahu akbar dan mengucapkan Allahu akbar. Kalau kita ingin lebih perinci, caranya ada tiga. Cara pengucapan takbir dan cara mengangkat tangan tadi bisa diucapkan terlebih dahulu baru mengangkat. Jadi kita ucapkan Allahu akbar kemudian diangkat. Ya, jadi diucapkan takbir Allahu akbar kemudian diangkat. Ini cara yang pertama. Cara kedua bisa mengucapkan takbir seraya mengangkat kedua tangan ini. Mengucapkan takbir seraya mengangkat tangan, jadi berbarengan. Mengangkat tangannya berbarengan dengan ucapan takbir. Sehingga kalau kita mencontohkan Allahu akbar begitu. Ya, jadi sembari mengangkat sembari bertakbir. Allahu akbar begitu. Nah, bisa pula yang ketiga adalah bertakbir terlebih mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian bertakbir. Mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian bertakbir. Jadi diangkat Allahu akbar. Ya, diangkat begitu. Allahu akbar. Nah, itu juga diperbolehkan. Terdapat hadis yang menyebutkan yang demikian. Hanya saja wallahu a'lam bissawab, kalau kita melihat kepada pendapat para ulama ul madzhab, mereka lebih memilih kepada yang pertama atau yang kedua. Ada yang terakhir tadi. Wallahu a'lam, para ulama dalam artian apakah itu mazhab Abu Hanifah ataupun Malik, Syafi'i ataupun Ahmad tidak menyebutkan sisi yang seperti itu. Untuk yang ketiga tadi, yaitu yang apa? Mengangkat tangan dulu baru bertakbir Allahu Akbar. Jadi yang disebutkan mereka apakah yang nomor satu atau nomor dua. Hanya saja tentu apa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam dan sahih dari beliau bisa kita amalkan. Nah, itu ketiga cara di dalam mengangkat tangan dan bertakbir. Kemudian summa yumsiku shimalahu biyaminih. Kemudian memegang tangan kiri dengan tangan kanannya. Ya. Jadi tangan kiri dipegang dengan tangan kanan. Wa yad'uhuma ala sadrihi. Kemudian meletakkan kedua tangan ini di atas dada. Kemarin telah kita singgung ya, bahwa memang yang sahih dalam masalah meletakkan tangan adalah di dada. Tetapi meletakkan di dada ini perkaranya ya, ada kelapangan di situ. Ya, jadi semata-mata diletakkan begini itu sudah dianggap bahwa kita meletakkan di atas dada. Dan di dalam meletakkan tangan merantah kasih umpula bisa dengan menggenggam tangan kiri, bisa dengan cukup meletakkan, bisa dengan menggenggamnya, bisa dengan meletakkan. Dan sudah kita singgung pula pada pertemuan yang lalu bahwa tidak terdapat bimbingan dari Nabi jika sampai diletakkan di lengan atas. Ya, ini tidak ada bimbingan dari Nabi meletakkan di lengan tangan atas, tetapi apa? Lengan tangan bawah. Ya, dhirab. Tidak sampai pada lengan atas. Summa istiftah. Ya, kemudian setelah itu membaca doa istiftah. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala istiftahin wahidin dan tidak pernah Nabi SAW menetapi satu doa istiftah saja. Tidak pernah Nabi bermudawama, ya, terus menerus hanya membaca satu jenis doa istiftah, itu tidak. Artinya ini menunjukkan apa? Yang dibaca oleh Nabi adalah berganti-ganti. Maka kemudian telah tersinggung pula yang lebih mendekati sunnah, bahwa ketika kita bisa menghafal beberapa doa istiftah, maka hendaknya kita baca terkadang yang ini, terkadang yang itu. Meskipun jika seorang terhambat dalam hal ini, kemampuan menghafal kurang, dia hanya hafal satu saja, kemudian dia terus-menerus membaca itu, maka ini tidak mengapa. فَكُلُّ الْإِسْتِفْتَاحَاتِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ يَجُوزُ الْإِسْتِفْتَاحُ بِهَا. Maka segala doa-doa istiftah yang sahih dari Nabi boleh untuk kita baca doa tersebut untuk beristiftah. Waminha, di antara doa istiftah dari Nabi, yakni membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, dengan pujian kepadamu, penuh barokah namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada yang diibadahi yang berhak, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali engkau. Doa ini diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan diriwayatkan beliau menjaharkan doa tersebut dalam rangka mengajari manusia. Adapun yang disunahkan tentu kita mensirkan, memelankan bacaan istiftah, tetapi diriwayatkan dari sahabat Umar, beliau menjaharkan di sebuah kesempatan dalam rangka mengajari manusia. Dan doa istiftah ini juga disebutkan yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Thumma yaqul, kemudian setelah membaca doa istiftah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya berta'awudz, kemudian membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqra'u fatihatal kitab, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Fa idza khatamaha, apabila telah selesai dari Al-Fatihah, qala amin, membaca ta'min, ya amin. Makna dari amin adalah apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makna mengucapkan amin adalah apa? Allahumma, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Selesai dari Al-Fatihah, ثُمَّ يَقْرَعْ بَعْدَ ذَلِكَ سُورَةً طَوِيلَةً تَارَةً وَقَصِيرَةً تَارَةً وَمُتَوَسِّطَةً تَارَةً. Kemudian membaca setelah Al-Fatihah, membaca surat yang lain. Surat yang lain, terkadang surat panjang, terkadang surat pendek, terkadang surat yang pertengahan. Terkadang surat yang pertengahan. Nah, ulama menjelaskan bahwa untuk sholat subuh itu yang dibimbingkan beliau membaca surat yang panjang, ya, tiwalu mufassal, surat-surat yang panjang. Dikatakan Al-Quran itu terbagi, dibagi begitu. Untuk bagian yang terakhir disebut dengan mufassal, dari mulai surat Qaf sampai An-Nas. Surat Qaf sampai An-Nas. Surat mufassal ini, surat-surat mufassal ini terbagi tiga. Yang pertama tiwalul mufassal, yaitu yang panjang. Kemudian yang pertengahan. Kemudian yang ketiga apa? Yang pendek, kisaru mufassal. Untuk sholat subuh dengan yang tadi, yang panjang. Yang apa? Yang panjang. Untuk sholat maghrib dengan yang pendek, Kisarul Mufassal yang panjang itu dari Qaf sampai apa? Sampai An-Naba. Yang pertengahan An-Naba sampai Ad-Duha. Yang pendek Ad-Duha sampai An-Nas. Dan itu bukan berarti harus senantiasa seperti itu, tetapi secara mayoritasnya demikian. Petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam yang mayoritasnya demikian, bahwa subuh itu panjang, maghrib itu yang pendek, pendek ya itu kisar mufassal. Adapun selain itu dari zuhur, asar dan isya yang mutawassithah, yang pertengahan. Ya, zuhur, asar dan apa? Isya yang pertengahan. Dan juga barakallahu fikum, ulama sebutkan dari apa yang warid kepada kita dari hadis-hadisnya yang berkenaan dengan bacaan Nabi ketika salat, bahwa mayoritas yang beliau baca di dalam salat-salat ini tadi, salat fardu terkhusus di sini, itu satu salat sempurna, satu surat sempurna, atau satu surat dibagi apa? Dua. Ini yang mayoritas dari Nabi, yang dibaca oleh Nabi alaihi wasallam dalam salat-salat fardu. Ya, satu surat penuh atau apa? Satu surat dibagi dua untuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka sebagian masyayikh mengingatkan termasuk kekeliruan, bukan kekeliruan dalam artian penyelisihan sama batas kasut tidak, tetapi apa? Kurang tepat dengan bimbingan Nabi ketika justru menjadikan mayoritas yang dibaca itu adalah potongan-potongan ayat. Misalkan ambil surah Al-Baqarah, potong artinya satu muka daripada surah Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa begitu. Itu dijadikan sebagai yang mayoritas yang sering, itu barakallahu fikum kurang bertepatan dengan petunjuk Nabi. Kalau dilakukan sesekali waktu, nah, dan mengapa? Ya, tetapi kalau dijadikan justru yang sering seperti itu, maka itu kurang bertepatan dengan sunnah Nabi. Ya, ini sunnah kan Nabi yang menjadi mayoritasnya adalah apa? Satu surat penuh atau satu surat yang kemudian dibagi dua. Nah, padahal terkadang membaca sebahagian daripada surah-surah panjang tidak mengapa. Nah, beda halnya dengan qiyamul lail, salat malam ataukah tarawih, yang di situ memang barakallahu fikum terkadang seorang ingin mengkhatamkan Al-Qur'an dan sebagainya, sehingga apa, memang dari awal rakaat ini dapat dua muka, rakaat itu begitu, tidak masalah. Ini terkait salat-salat apa fardu, terkait salat-salat apa fardu. Wa kana yatulu qira'at al-fajr akthar min sa'ir as-salawat. Beliau memanjangkan bacaan salat subuh lebih daripada salat-salat yang lainnya. Wa kana yajharu bil qira'ati fil fajr. Beliau dahulu mengeraskan bacaan untuk salat subuh. Salat subuh dijaharkan. Wal ulayaini minal maghrib wal isya, dan juga dikeraskan dua rakaat pertama dari maghrib dan isya. Dua rakaat pertama dari apa? Maghrib dan isya. Wa yusirru al-qira'ah fi ma siwa dhalik. Dan beliau memelankan bacaan untuk yang selain itu. Artinya berarti apa? Dua rakaat isya, rakaat ketiga maghrib, empat rakaat asar, empat rakaat duhur, beliau sirkan, beliau pelankan bacaannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu ar-rak'ah al-ula min kulli salatin 'ala tsaniyah. Dan beliau juga apa? Memanjangkan rakaat yang pertama dari rakaat kedua untuk setiap salatnya. Artinya pada setiap sholat rakaat pertama beliau jadikan lebih panjang dari rakaat yang kedua. Barakallahu fikum. Hanya saja ulama di sini menerangkan lebih panjang di sini bagaimana? Ada yang mengatakan lebih panjang dari sisi apa? Karena pada rakaat pertama ada doa istiftah. Rakaat kedua tidak ada. Kemudian juga diterangkan oleh para ulama bahwa jika terkait suratnya, tentu iya, surat yang rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, tetapi jika sebaliknya, rakaat kedua kok lebih panjang, tetapi itu kadarnya sedikit, itu tidak mengapa, tidak menyelisih petunjuk ini. Artinya lebih panjang di rakaat kedua, tetapi perbedaannya tipis. Karena apa? Karena Nabi sendiri mencontohkan seperti sholat al-jum'ah, pada sholat jum'ah, rakaat pertama dengan al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiah. Ya kalau kita lihat, lebih panjang al-ghasyiah daripada al-a'la. Nah, sehingga artinya kalau kadar pembedanya itu sedikit, itu tidak mengapa. Tidak teranggap bahwasanya menyelisih petunjuk ini. Nah, karena pada rakaat pertama nanti apa? Ada tambahan baca doa istiftah. Sehingga dari satu sisi tetap akan lebih panjang rakaat yang pertama. Selesai dari membaca surah, ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَمَا رَفَعَهُمَا فِي الْإِسْتِفْتَحِ. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana mengangkatnya ketika permulaan sholat. Ya, jadi diangkat itu dengan tadi menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, diangkat sejajar bahu atau sejajar telinga. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ. Kemudian membaca Allahu Akbar. Nah, ini apa? Takbirnya disebut dengan takbir intiqal. Jadi yang pertama takbiratul ihram. Ini sekarang apa? Takbir intiqal. Telah kita terangkan di kesempatan yang lalu, takbir intiqal dibacanya pada saat perpindahan. Dibaca saat apa? Perpindahan. Jadi dari berdiri menuju ruku, di saat tenggang perpindahan itulah dia baca takbir tadi. Ya, jadi dari berdiri menuju ruku dia baca Allahu Akbar. Wa yakhirru raki'an, kemudian beliau ya menunduk dalam kondisi ruku. Bagaimana ketika ruku? Wa yadh' yadayhi 'ala rukbatayhi. Beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua lutut. Kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Jadi bukan di paha, bukan di betis. Telapak tangan diletakkannya di lutut. Mufarrijatay al-asabi'. Dalam keadaan merenggangkan jari-jemarinya, membuka jari-jemarinya. Atau di sini mufarrajatay al-asabi', terbuka. Ya, jari jemarinya. Jadi bukan tertutup, tapi apa? Terbuka. Jadi kadang kita dapati kaum muslimin sebagian apa tertutup begitu ya. Jadi tangan betul diletakkan di lutut, tetapi jari-jari tertutup ini kurang-kurang tepat. Yang lebih sesuai dengan petunjuk Nabi dibuka. Bahkan itu disebutkan dalam hadis dengan fi'il amr, ufarrij bainal asabi', dan bukalah jari jemarimu ya, dengan fi'il amr, menunjukkan ini sunnah yang ya, penting, jangan ditinggalkan. Farrij bainal asabi', bukalah jari jemari ini. Wa yumakkinuhuma, dan beliau memantapkan kedua tangannya ini. Artinya betul-betul di situ ada bentuk bertumpu begitu, bertumpu di lutut. Mantap di atas lutut tadi. Jadi bukan sekedar menyangga pada menyangga tubuh pada dengan apa? Dengan punggung. Kemudian ini hanya formalitas diletakkan di lutut, tidak. Sebagian itu ada yang kita dapati wallah alam. Jadi rukuknya dia sanggaannya, dia menyangga tubuhnya itu bukan dengan tangan tapi dengan apa? Dengan punggung. Kan bisa orang kalau sehat kan bisa. Nah, ini cuma apa gaung-gaung gitu. Nah, sekedar formalitas ditempelkan aja gitu. Nah, ini kurang tepat. Jadi sini apa? Yumakkinuhuma. Memantapkan tangan ini pada lutut, artinya bertumpu di situ. Bertumpu pada lutut tadi. Jadi tangan itu dijadikan sebagai tumpuan rukuknya kita. Nah, ini terkait tangan. Terkait tangan diletakkan di lutut, posisi terbuka dan kita mantapkan di situ. Mana terkait punggung, wayamuddu dhahrah. Beliau meluruskan punggungnya. Jadi punggung lurus, wayaj'al ra'sahu hiyalahu, dan menjadikan kepala beliau sejajar dengan punggung. Ya, punggung lurus, kepala sejajar dengan punggung. La yarfa'uhu wala yukhfidhuhu. Beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula merundukkan kepalanya. Nah, ini penting kalau kita singgung, maka menunjukkan apa, pandangan mata itu tidak kemudian ke tempat sujud. Kalau melihat ke tempat sujud pasti akan mendongak. Pasti akan apa? Mendongak. Wa yaqul subhana rabbiyal azim, dan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Setelah kita singgung, yang wajib itu satu kali, diulang sampai tiga kali, kesekian kali ya Pak, sunnah. Selesai rukuk, thumma yarfa' ra'sahu qailan sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau angkat kepalanya seraya membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi tasmi' ini dibaca seraya mengangkat. Berbarengan dia berdiri ucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Wa yarfa' yadayhi kama yarfa'uhuma 'inda ar-ruku'. Kemudian apa? Beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana beliau mengangkatnya ketika rukuk. Fa idza i'tadala qa'ima, maka apabila beliau telah lurus dalam posisi berdiri, apabila telah lurus dalam posisi berdiri, qal, beliau baca Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Wa kana yutilu hadzal i'tidal. Terkadang beliau panjangkan i'tidal ini. Summa yukabbir wa yakhiru sajida. Kemudian bertakbir kembali dan beliau merunduk untuk sujud. Wala yarfa' yadayhi. Ketika sujud ini kata beliau hafizallahu wala yarfa'u yadayhi, beliau tidak mengangkat kedua tangan. Beliau tidak mengangkat kedua tangan. Jadi langsung apa? Turun tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, mengenai cara turun kepada sujud, mana yang dikedepankan kita letakkan di bumi, apakah lutut kita ataukah tangan kita, itu perkara yang kita ketahui bersama. Di situ terdapat apa, perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Mayoritas ulama berpandangan bahwa didahulukan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi lutut yang dulu, baru kemudian tangan dan kening. Ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Hujjah mereka hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, imam beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini hadis yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama. Hanya saja wallahu alam, hadis tersebut hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, hadis tersebut hadis yang dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Sehingga wallahu a'lam, yang lebih dekat di sini, yang lebih kuat di sini, ketika seorang turun kepada sujud, dia letakkan terlebih dahulu kedua tangannya. Karena di sana terdapat hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari antara kalian sujud, janganlah dia turun sebagaimana turunnya unta. Janganlah dia turun untuk sujud sebagaimana menderunya unta. Hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, kata Nabi, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini dikatakan sanadnya bagus oleh An-Nawawi dan juga Az-Zarqani, dan dikuatkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, sehingga ini yang lebih kuat dalam hal ini, perkara yang rajih dalam hal ini adalah apa? Meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Nah, ini saja yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa dalam hal ini perkaranya perkara khilafiyah ijtihadiyah. Kita tidak boleh memaksakan pendapat dalam hal ini. Kalau ada saudara kita lebih memilih pendapat jumhurul ulama untuk meletakkan lutut terlebih dahulu, maka tidak boleh kita jadikan alasan untuk saling bermusuhan. Ya, saling menghormati. Karena memang di sana banyak ulama yang berijtihad sunnahnya meletakkan lutut terlebih dahulu. Ya. Ini mengenai cara turun kepada sujud. Diingatkan seingat Al-Imam Malik rahimahullah, sisi penyerupaannya adalah bahwa unta itu kalau turun kepada menderun begitu akan menimbulkan suara kedebuk begitu, bruk. Jadi kaki depannya itu langsung apa? Diturunkan gitu, bruk gitu. Nah, ini akan muncul pada manusia kalau dia dahulukan apa? Lututnya. Ketika dia turun dengan lutut dulu, maka akan timbul suara tadi. Ya, bruk begitu. Beda ketika tangan terlebih dahulu, sehingga nanti lututnya apa? Ada yang meredamnya, sedangkan tangan dulu begitu. Sehingga lutut itu menyentuh di apa? Di lantai, posisi tidak begitu, tidak keras. Nah, jadi melihatnya dari sisi demikian. Maka dikatakan lututnya unta di kedua kaki depannya itu, ya, di dua kaki depannya itu, disitulah lututnya unta. Sehingga ketika turun kaki depannya dulu, mereka ditekuk soal bruk begitu. Nah, sementara lututnya manusia di kakinya, bukan di tangannya. Ya kan? Di kakinya itu yang menekuknya itu ke sana begitu loh. Kalau tangan di sini, bukan sana. Ya kan? Kalau unta yang depannya yang maju ke sana. Kaki yang belakang yang nekuknya ke sini. Kan berbeda dengan manusia. Jadi lututnya unta itu di kaki depannya. Lututnya manusia dia kakinya yang ada kaki depan. Kaki cuma di bawah. Tapi wallah alam bissawab. Jadi itu mengenai cara menurunkan atau cara turun kepada sujud. Wa yasjudu ala jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi qadamayhi. Beliau bersujud pada keningnya, hidungnya, dua telapak tangannya, dua lututnya, dan ujung-ujung kakinya. Jadi inilah tujuh anggota sujud yang harus menempel di tempat sujud. Nah, yang sering ditandai ulama adalah apa? Hidung. Jangan sampai hidung ini tidak menyentuh tempat sujud. Dan juga yang sering ditandai adalah ujung-ujung kaki. Jadi kadang kaki itu apa? Diangkat. Ya. Jadi cuma bertumbuh pada apa? Lutut. Kaki belakang itu diangkat. Baik itu diangkat kedua-duanya atau diangkat salah satunya. Ini salah semua. Yang betul dari jemari kaki, ujung-ujung kaki, kedua-duanya menempel di tempat sujud. Ya. Diangkat semuanya salah, diangkat salah satunya juga salah. Nah. Wa yastaqbilu bi asabi'i yadayhi wa rijlayhi al-qiblah. Dan menghadapkan jari jemari tangan dan jari jemari kaki kepada arah kiblat. Jadi jari jemari ini apa? Menghadap ke kiblat. Dibikin juga jari jemari kaki ini menunjukkan apa? Ya, diusahakan untuk apa? Ditekuk begitu apa? Jari jemari kakinya sehingga menghadap ke kiblat. Bukan sekedar ditaruh, ya, tapi agak diginikan sehingga apa? Menghadap ke kiblat. Ini juga, ini yang sering perlu kita tambah adalah kadang seorang membuka apa lengannya sehingga jari menghadap tidak ke arah kiblat. Karena memperhatikan sunnah ini, ininya tidak menghadap kiblat. Tetap jari menghadap kiblat, ini juga dibuka sehingga sunnah yang ini teramalkan, sunnah yang itu pun teramalkan. Wa ya'tadilu fi sujudihi, dan beliau pertengahan di dalam sujudnya. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-ardh, beliau mapankan, beliau mantapkan kening dan hidungnya pada bumi. Wa ya'tamidu ala kaffaihi, beliau bertumpu pada kedua telapak tangannya. Wa yarfa'u mirfaqai, beliau angkat kedua sikunya. Jadi siku terangkat, artinya apa? Tidak ditaruh di tempat sujud. Ya, termasuk perkara yang dimakruhkan seorang menghamparkan lengan bawahnya ini di tempat sujud. Jadi diangkat, sikunya terangkat dalam artian tidak menempel tempat sujudnya. Wa yumakkinu jabhatahu wa yujafi 'adudaihi an janbaihi, dan merenggangkan lengan atas dari sisi tubuhnya, dari sisi tubuh beliau. Jadi lengan atas direnggangkan, direnggangkan dari sisi pinggir tubuh. Wa yarfa'u batnahu an fakhidhayhi, perut diangkat dari paha. Perut diangkat dari paha. Jadi maksudnya paha itu jangan sampai bertempelan dengan perut. Kemarin telah kita singgung, ya ini pertengahan. Sekedar seorang apa? Membuka perutnya, pahanya terbuka begitu. Jangan terlalu lebar sehingga apa? Seperti orang mau tiarap atau seperti busur. Nah. Wa yarfa' badnahu an fakhidayhi, ya kan? Perutnya terangkat dari paha, wa fakhidayhi an saqayhi, dan paha terangkat dari betis. Nah, ini mengenai apa? Tata cara sujud. Wa kana yaqul fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ya. Ini juga hendaknya ketika sujud memantapkan masing-masing anggota tadi pada tempat sujudnya. Jadi bukan sekedar mengambang begitu, menempel, tapi dia tidak mantapkan di tempat sujudnya. Jadi apa? Dimantapkan tangannya, dahinya, lutut dan jari-jari kakinya. Semuanya mantap, dimantapkan pada bumi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ingin sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai sifatu as-salam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum. Mm-hmm.